Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Terakhir kita masih membahas tentang nawasibul mudhari', penasob-penasob fi'il mudhari'. Silakan disetorkan hafalannya dari yang terbaru saja. Nawasibul mudhari'. Ya, dari situ. Ya. Nawasib. Ya. Terus? Pendek ya. Jadi penasob-penasob fi'il mudhari' ada berapa? Sebutkan di sini 10. Yang mazhabnya al-musannif Ibnu Ajurrum, dan itu sebelumnya mazhab orang-orang Kufah, berpendapat bahwasanya 10 ini menasobkan dengan sendirinya. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta al-jawab bilfa walwa wa'aw. Adapun kalau orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya yang menasobkan dengan sendirinya hanya ada berapa? 4. An, lan, idzan, kai. Adapun selainnya maka menasobkan dengan bantuan an yang disembunyikan. Tapi kita enggak mengapa di kitab ini untuk apa berjalan dengan pendapatnya al-musannif. Dan ini yang mudah. Ya, menasobkan dengan sendirinya tidak perlu penaktiran-penaktiran. Ya. Yang pertama disebutkan di sini an. An disebut dengan huruf apa? Harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Itu harus dihafalkan. An itu harfu masdarin atau nasbin, ya. Harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Disebut dengan harfu masdarin karena ya an ini melebur dengan fi'il mudhari' setelahnya menjadi apa? Masdar, menjadi masdar. Ya, menjadi apa? Masdar. Jadi sama antara masdar yang sharih ya dengan masdar yang ditakwil dengan an. Ungkapan kita uridu misalkan an adriba ya Zaidan, uridu an adriba Zaidan sama dengan uridu dorba Zaidin. Uridu dorba Zaidin. Uridu, aku ingin an adriba Zaidan. Ini masdar mu'awwal. Pada mahalnya nasbin, fi mahali nasbin. Sama dengan ungkapan kita uridu uridu dorba Zaidin. Dorba kali ini mansub, masdarnya sharih. Masdar sharih ini masdarnya jelas, ya. Yeah. Tegas penunjukannya. Kalau ini ditakwil dulu, nanti an dengan fi'il mudhari' setelahnya gitu. An wa madakhalat 'alaih, an dan yang apa dimasukinya itu fi'il mudhari' pada mahalnya nasab. Ya, maf'ul bih. Ini maf'ul bih, maf'ul bih. Bedanya kalau uridu dorba, dorba ini masdarnya jelas, dorba, doroba idribu dorban. Kalau an adriba mu'awal, ditakwil dengan masdar. Jadi disebut dengan harf masdar demikian alasannya. Yang kedua, harfu nasbin karena menasobkan an adriba, uridu an akhruja, uridu an adhaba. Disebut juga dengan julukan harfu istiqbalin. Kenapa? An disebut dengan harfu istiqbalin karena masuknya an kepada fil mudhari memurnikannya untuk yang akan datang gitu. Uridu an adhaba. Berangkat belum? Uridu an adhaba ilal masjid. Berangkat belum? Ya belum. Aku ingin pergi ke masjid. Nah itu. Kalau kita katakan yadhhabu Muhammadun ilal masjid, ya mungkin sedang atau akan. Tapi kalau dikasih an, ya yuridu Muhammadun an yadhhaba berarti akan. Nah itu makanya disebut dengan harfu istiqbalin, memurnikan makna fil mudhari itu yang akan datang. Mudah kok insyaallah, ya. Kemudian yang kedua lan. Apa? Lan. Apa harfu apa lan ini julukannya? Harfu nafiin, penafian. Harfu nafiin jelas ya karena menafikan kan? Jadi yajlisu Muhammadun, lan yajlisa, dinafikan. Yang kedua harfu istiqbalin, kenapa? Karena memurnikan fil mudhari untuk yang akan datang. Lan yajlisa Muhammadun alal maktabi. Muhammad tidak akan duduk di atas meja. Ya, tidak akan istiqbal. Nah, itu dua saja ya julukannya. Kalau lan harfu nasbin dan apa? Istiqbalin. Gampang kok. Lan akula. Lan akhruja mansub fil mudhari yang setelahnya. Apa? Satunya apa? Nasbin, nafin, istiqbalin, tiga juga ya sama. Ya, harf nasbin, ya, wastiqbalin, wa nafin. Kemudian yang ketiga idzan, ya idzan. Idzan ini julukannya apa? Harfu, ya jawabin wa jazain, ya, karena yang datang setelah idzan adalah sebagai balasan dan jawaban dari apa yang sebelumnya. Apa syaratnya idzan agar dia menasabkan fil mudhari? Yang sederhana yang sudah kita lewatkan, agar apa? Idzan datang di awal jumlah, di awal jumlah. Ya, sebagai apa? Jawaban dari ungkapan ya yang didatangkan dari orang lain. Seperti ya sajtahidu ya fi durusi, jawabannya idzan gitu kan, tanjaha, dan enggak boleh dipisahkan antara idzan dengan fil mudhari'nya kecuali dengan pemisah, misalkan sumpah boleh idzan wallahi tanjaha, atau dengan nida boleh idzannya Muhammadu tanjah, kalau demikian wahai Muhammad tanjaha engkau apa lulus ya. Itu harfu apa? Jawabin wa jazain, ya. Itu sederhananya demikian. Kemudian apa setelahnya? Kai, ya. Kai apa julukannya? Harfu berarti nasbin wa apa? Ya masdarin. Seperti apa? Zahabtu ilal masjid kai, misalnya kai adrusa atau likai adrusa, aku pergi ke masjid agar aku apa? Belajar li adrusa, atau li ahdura adars, agar aku menghadiri dars, ya likai ahdura, ya. Atau yang mudahnya apa? Zurtu Muhammadan, aku jenguk Muhammad apa? Likai misalkan yukrimani gitu, agar Muhammad memuliakanku. Likai, sekedar contoh saja ya. Likai yukrimani. Yukrima fi'il mudhari mansub dengan apa? Kai. Kainya disebut harfu nasbin dan apa? Masdarin juga. Jadi nanti kai dengan fi'il mudhari setelahnya itu pada takwilan masdar. Likai yukrimani, ya takdirnya ya likromihi. Iya ya, ya. Tapi ada syaratnya, ingat kai ini syaratnya apa agar menasubkan fi'il mudhari? Agar didahului oleh apa sebelumnya? Oleh lam. likai. Lamnya bisa terucap, terlafazkan, bisa diniatkan saja, berarti bisa dibuang gitu loh. Tadi kan zurtu, ya kita tulis zurtu itu dari zaro ya zuru. Zurtu kan anak. Ingat ya, kai harf apa? Nasbin, nasobkan, masdarin, karena melebur menjadi masdar. Yeah. Kemudian syaratnya apa? Didahului oleh lam ta'li. Lam ta'li itu lam yang maknanya menunjukkan apa? Alasan. Agar, sering terjemahnya. Yeah. Kemudian yang berikutnya apa? Lamu kai. Apa sih lamu kai maksudnya? Ini lam yang maknanya kai, maknanya agar, lam ta'lil. Sama dengan lam, mungkin itu lam ta'lil, yang lam yang menunjukkan apa? Alasan dilakukan satu perbuatan. Seperti ya apa? Hadartu itu aku menghadiri. Hadara yahduru. Hadartu misalkan apa? Majlis at-ta'lim li ata'allama al-ilm misalkan, untuk mempelajari ilmu. Ya, atau misalkan apa? Jituka li tu'allimani bisa. Li tu'allimani, aku datang kepadamu agar engkau mengajariku. Li tu'allimani. Pakai kai juga bisa. Kai tu'allimani gitu. Kai tu'allimani. Jituka kai tu'allimani. Jituka, aku datang kepadamu kai tu'allimani. Allama yu'allimu, mengajari, agar engkau mengajariku. Kalau pakai lam boleh enggak? Boleh. Jituka li tu'allimani gitu. Misalkan an-nahwa gitu. Paham ini? Ya, ini ulasan. Kemudian lamul juhud. Bagaimana batasnya lamul juhud itu? Lam yang didahului oleh apa? Lam yang didahului oleh makan atau apa? Lam yakun. Ya. Apa nih bahasa Arabnya? Ya Muhammad, ya tidak berdiri, ya di depan masjid. Lam yakun Muhammadun liyakuma amamal masjid. Ya Muhammad tidak memakan buah-buahan. Pakai lamul juhud. Boleh makan, boleh lam yakun. Silakan. Makana Muhammadun liyakula fakihatan gitu. Pakai lam yakun juga boleh. Sekarang pakai domir. Aku tidak memakan buah-buahan. Lam akun lah saya. Lam akun apa? Liyakula fakihatan. Kalau pakai makana, makuntu pokoknya. Kalau tadi film mudhari ya kan, lam yakun, makuntu apa? Liyakula. Bisa kan? Ya, saya tidak akan pergi ke apa? Pasar. Atau aku tidak pergi ke pasar. Sekali-kali aku tidak pergi ke pasar. Gimana? Lam akun li adhhaba fil mudhari li adhhaba ila suqi. Atau ma kuntu. Ya, ini biasanya sih untuk kejadian yang lewat, ya, yang dinafikan. aku tidak ini, aku tidak itu, yang sudah lewat. Ya, seperti kemarin aku tidak menjenguk Muhammad, apa? Pakainya lam yakun, ya Pak. Lam akun li azura Muhammadan, atau pakai makan aja ya Pak. Ma kuntu li azura Muhammad. Kalau untuk anta bagaimana? Lam yakun jadi apa? Lam takun gitu. Lam takun li tazura, ikuti. Li tazura Muhammadan. Kalau makana bagaimana untuk anta? Ma kana untuk anta bagaimana? Ma kunta li tazura antum. Ya ma kuntum, itu aja lah. Pakala fil mudhari lam takunu, kan takununa. Ya gitu. Jadi kalau bisa kita dapat satu kaidah bisa diterapkan pada semua ragam contoh. Jangan mesti makana Muhammadul li aja. Ya. Coba dijadikan misalkan isimnya mudzanna, jamak. Coba juga isimnya misalkan dia di dhamir, bisa enggak? Gitu. Hah? Iya. Jangan terpaku Zaidun terus. Dalam Al-Quran contohnya lamul juhud ya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Apa artinya? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah sekali-kali tidak mendzalimi mereka. Liyadhlima dari dzalama yadhlimu. Ya. Kemudian hatta udah belum? Sudah ya? Ya, sudah hatta. Hatta disebut dengan apa? Harfu ghayah. Wa ta'lil, sudah ya? Iya. Perhatikan terkait dengan hatta, ya. Jadi hatta ini hanyalah menasabkan fil mudhari apabila ya, hanyalah dia menasabkan fil mudhari apabila fil mudhari-nya zamannya waktunya akan datang. Paham? Ya. Apa syaratnya? Agar fil mudhari yang datang selanjutnya itu yang akan datang. Ya, seperti yang dicontohkan di sini, wasbir hatta yahkum Allah, sabarlah sampai Allah menghukumi kan nanti. Iya. Seperti ijlis huna, duduk kamu di sini hatta sampai ya'tiya datang Muhammadun. Tuh. Paham? Apa lagi? Makanlah kamu sampai kenyang. Apa? Kul hatta tashba'a. Maknanya hatta di situ apa? Ghoyah atau ta'lil? Sampai kenyang atau agar kenyang? Ya memungkinkan dua-duanya ya. Tinggal maunya apa gitu kan. Hatta kan maknanya ada dua. Bisa ghoyah, akhir, sampai. Bisa juga apa? Agar, ta'lil. Iya. Bisa bikin contoh. Aku belajar agar aku dapat ilmu. Atlubu misalkan al-ilma li gol, bukan hatta sampai atau agar, silakan. Hatta yakin. Hatta ya'tiyani gitu ya. Hatta ya'tiyani al-maut gitu. Atlubu al-ilma, aku akan mencari ilmu hatta ya'tiyani al-yaqin gitu, sampai datang kepada keyakinan kematian. Bisa. Mana apa itu? Nih apa sih? Siapa yang bisa? Atlubul ilma hatta ya'tiyani al-yaqinu. Aku mencari ilmu sampai datang kepada kematian. Maknanya hatta di sini ghoyah atau ta'lil? Ghoyah. Enggak pas ta'lil agar aku mati ya, enggak lah. Masa menuntut ilmu mati sih. Ya. Ya mungkin mati kebodohannya, oh gitu. Paham ini? Jadi hatta apa maknanya katanya? Kalau enggak ta'lil ghoyah. Syaratnya apa? Fi'il mudhari-nya untuk yang akan datang. Bagaimana kalau fi'il mudhari-nya bukan untuk yang akan datang? Kalau fi'il mudhari-nya bukan untuk yang akan datang, ya maka dia enggak menasabkan. Ya, contoh ghaba Khalidun hatta lanushahiduhu. Khalid enggak ada, pergi. Ya, sampai kami tidak menyaksikan dia. Ya. Hatta la nusyahiduhu, sehingga kita tidak melihat dia. Khalid ghaib, enggak hadir sehingga kita tidak melihat dia. La nusyahidu marfu. Jadi fiilnya kalau mau mansub agar apa? Untuk yang akan datang gitu. Untuk yang akan datang ya. Nah, itu juga sudah ya. Kemudian setelah kata apa? Al jawab ya bil fa atau apa? Bil wawi atau dengan apa? Biau, biau, ya. Sudah kita lewatkan pula, tapi nggak apa-apa untuk merujuk kita ulas kembali, ya. Dikatakan di sini, ya. Al jawab bil fa wal wawi wa au, jawaban dengan fa. Atau dengan apa? Wawu atau dengan au. Ya, berarti kalau sebagai jawaban ya harus sebelumnya ada yang mendahului. Dan yang mendahului itu harus bentuknya apa? Bentuknya yang pertama apa? Tolab. Atau sebelumnya sebelum tolab apa? Nafi. Iya, nafi dulu. Saya nafi. Kemudian datang fa-nya. Silakan menafian dulu. Iya. Apa contohnya? Hah? Penafian dulu, sok. Bisa enggak bikinnya? Hah? Bikin penafian dulu kemudian ada fa-nya. Fa-nya menunjukkan apa? Bahwasanya apa yang sebelumnya menjadi sebab terjadinya apa yang setelahnya. Iya. Seperti misalkan mazaroni Muhammadun, Muhammad tidak ziarah kepadaku. Fa faukrimahu, ya kan? Mazaroni Muhammadun faukrimahu. Muhammad tidak ziarah kepadaku sehingga aku memuliakan dia. Enggak ziarah. Ziarah kan adalah sebab dihasilkannya apa? Pemuliaan, tapi enggak ziarah dianya. Itu. Mazaroni Muhammadun faukrimahu. Muhammad tidak ziarah kepadaku sehingga aku muliakan. Ziarah enggak dianya? Enggak. Dapat muliaan enggak? Ya enggak. Kenapa dia enggak ziarah? Cermati baik-baik. Ya. Fayamutu ya. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar. Tidak dibinasakan hingga mati. Pembinasaan kan sebab dari kematian. Ya kan? Tapi mereka enggak dibinasakan hingga menyebabkan mati. Enggak gitu. Ahlun nar tidak dibinasakan hingga mereka mati, enggak, karena adabnya di sana apa? La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Bisa coba silakan apa lagi? Ma apa lagi? Pakai la boleh, pakai ma boleh gitu. Iya. Hah. Ma silakan. Ma misalkan la ajtahidu fi darsi, aku tidak sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Fa nah silakan lanjutkan. Fa apa fa-nya? La ajtahidu fi durusi, aku tidak sungguh-sungguh dalam pelajaran. Fa sehingga aku lulus. Fa anjaha, nah itu. La ajtahidu fi durusi fa anjaha, aku tidak sungguh-sungguh dalam belajarku sehingga aku lulus. Lulus enggak? Enggak, kenapa? Enggak sungguh-sungguh. Nah, itu modelnya kayak gitu. Paham ini? Ya. Jadi alif awal negatif bisa. Hmm. Setelah itu fa positif bisa. Ya, terserahlah bahasanya seperti apa. Yang jelas penafian sebelumnya. Penafian. Ya, kenapa fa-nya disebut sebab dia? Karena memang sebelumnya itu menjadi sebab apa yang setelahnya. Ya. Seperti tadi kan la yuqdu alaihim fayamutu ahlun nar, tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Enggak gitu. Apa yang menyebabkan kematian? Dibinasakan, tapi dia enggak dibinasakan. Gitu. Mereka enggak dibinasakan sampai mati. Pembinasaan kan menyebabkan kematian. Iya kan? Contoh yang lain apa? Ma misalkan apa? Qara'tu al-Qur'an, aku tidak baca Al-Qur'an sehingga fa sehingga misalkan apa? Fa. Apa jawabannya, Fa? Yang gampang aja sudah. Iya, fa. Ya. Apa maunya? Bahasa Indonesia dulu apa? Anginnya. Apa? Aku tidak membaca Al-Qur'an sehingga aku hafal. Membaca kan gimana, ada kaitannya enggak membaca dengan hafal gitu? Pahala, ya kalau punya kan pahala sehingga aku dapat pahala. Maqra'tul Qur'an misalkan kalau mendapat tuh nala yanalu. Ya, fa anala atsawaba. Aku tidak baca Al-Qur'an sehingga aku dapat pahala. Dapat pahala enggak? Enggak, kenapa? Enggak baca Al-Qur'an. Nah. Paham ini? Ya, segini. Mashtaraitu ta'aman. Aku tidak beli makanan. Fa sehingga ya fa asba'a sehingga menjawabkan aku kenyang. Kenyang enggak dia? Enggak, karena enggak beli makan. Gitu. Ini harus ulang-ulang ini kayak belum paham-paham. Iya. Apa lagi? Aku tidak kenal Muhammad sehingga aku ma'araftu Muhammadan. Aku enggak kenal Muhammad sehingga aku apa? Aku apa kaitannya kenal dengan menjenguk fa'azurahu. Aku enggak kenal sama Muhammad sehingga aku menziarahinya. Menziarahi enggak? Enggak, kenapa? Enggak kenal gitu. Gitu. Atau fa'utiyahu misalkan apa? Malan. Aku enggak kenal Muhammad sehingga aku kasih dia harta. Dikasih enggak? Enggak, kenapa? Enggak kenal. Ya, kenal ini yang menjadi sebab kita ngasih harta gitu. Ya. Ini harus banyak contoh. Gimana, paham belum? Ya. Aku tidak apa? Silakan, tidak artinya cari yang inilah. Di masjid tidak ada apa? Atau di rumah tidak ada makanan. Ya apa? Ma fil bait ta'amun. Fa. Apa? Sehingga pembelinya ya kaitannya enggak anu. Silakan bikin itu sebab akibatnya. Sebab akibat dulu nanti dinafikan gitu loh. Ini menyebabkan ini, terus kayak dinafikan. Sok. Ini perbuatan ini menyebabkan itu. Nanti dinafikan. Sok, apa? Makan akibatnya kenyang, ya kan? Aku tidak menulis faedah. Maka tabtu al-faedah. Fa. Apa sih kan? Sehingga aku menghafalnya. Ya, fa ahfadhahu misalnya, fa ahfadhaha. Aku tidak menulis faedah sehingga aku menghafal faedah tersebut. Hafal enggak faedahnya? Kenapa enggak ditulis gitu? Itu ma katabtu al-faedata fa ahfadhaha. Aku tidak menulis faedah sehingga aku apa? Menghafalnya. Menghafal enggak? Enggak, kenapa enggak menulis faedahnya? Gimana mau menghafalnya gitu? Ya, ma raaitu jibal ayat al-jibal fa apa? Ya, ma raaitu al-jibala fa aqrab. Mendekati apa? Mendekati apa? Bukan mendekatkan itu. Fa'akroba apa? Qurba yakrubu. Berarti fa'ak. Fa'akruba. Fa'akruba.